Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pembahasan alamatu ahli bid'ah, yakni tanda-tanda daripada ahli bid'ah. Kita ulang kembali pembacaan daripada ucapan al-Imam Abu Utsman Ismail Ibn Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah. Beliau menyatakan wa alamatul bid'ah ala ahliha badiyatun zahirah. Dan tanda-tanda kebid'ahan pada pelakunya sangatlah tampak jelas. Artinya di situ bahwasannya tanda-tanda ahlul bid'ah itu banyak sekali dan terang benderang. Wa zaharu ayatihim wa alamatihim syiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tanda yang paling mencolok, tanda yang paling jelas terlihat pada mereka adalah permusuhan mereka yang sangat keras terhadap para pembawa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahtiqaruhum lahum, juga pelecehan mereka terhadap ashabul hadis. Wastighfafuhum bihim, dan peremehan mereka terhadap ahlul hadis. Wa tasmiyatuhum iyyahum haswiyah, dan penamaan mereka terhadap ashabul hadis sebagai haswiyah, yakni orang-orang rendahan. Wa jahalah, orang-orang bodoh. Wa zahiriyah, orang-orang yang saklek. Wa musabbihah, orang-orang yang suka menyerupakan Allah dengan makhluk. I'tiqadan minhum fi akhbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha bima'zilin 'anil ilm. Dengan keyakinan dari mereka bahwa pada berita-berita Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jauh daripada ilmu. Wa anna ilma, ini keyakinan mereka ashabul ahwa, ashabul bid'ah. Keyakinan mereka bahwasannya hadis-hadis Rasul itu sangat jauh untuk bisa diraih. Yang bisa meraihnya adalah orang-orang yang telah lewat masanya. Kita sudah tidak lagi sanggup untuk bisa meraih ilmu tersebut. Seandainya mereka jujur dengan ucapan tersebut, walhamdulillah kitab-kitab ulama salaf ya mewujud. Kitab-kitab mereka terdapat di dalam maktabah-maktabah Islam. Bisa didapati. Bisa dibaca, bisa dilihat, bisa dibuka. Sepantasnya kemudian kita bersama-sama mari merujuk kepada mereka. Dan itu memang ajakan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dan karena pemikiran mereka yang dangkal tersebut, kemudian mereka meninggalkan Al-Qur'an dan meninggalkan Sunnah. Al-Qur'an ibadahnya hanya sekedar dan semata. Kita tidak mengatakan itu bukan ibadah, tetapi hanya sekedar dan semata qiraahnya saja, tilawahnya saja. Adapun membicarakan tentang ayat-ayat Al-Quran, membicarakan tentang hadis-hadis Rasul, itu bukan makom kita. Tidak lagi bisa diambil ilmu darinya, dari keduanya. Yang bisa mengambil ilmu dari Al-Quran dan sunnah Rasul adalah para mujtahidun, ahlul ijtihad, dengan kemampuan yang demikian dan demikian, demikian dan demikian, demikian dan demikian, syarat-syarat yang mereka buat sendiri. Yang mungkin syarat itu bahkan tidak terkumpul pada Abu Bakar dan Umar sekalipun. Harus hafal sekian ratus ribu hadis, harus begini, harus begini. Wallahu musta'an. Karena hal tersebut kemudian tertutup pintu ijtihad dan tidak boleh lagi membuka Al-Quran dan sunnah Rasul sebagai dalil. Bima'zil anil ilm. Jauh daripada ilm. Wa anal ilma ma yulqihi syaitan. Dan itu ternyata subuhat sudah ada semenjak zaman Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Salah seorang imam mazhab Syafi'iyah. Sudah ada di masa tersebut. Wa anal ilma ma yulqihi syaitan. Dan ilmu itu adalah apa yang dibisikkan oleh syaitan. Yulqihi, ini yang dilemparkan oleh syaitan. Ilaihim, kepada mereka. Ini yang dibisikkan oleh syaitan. Min nata'ij uqulihim. Al-fasidah, dari hasil-hasil akal mereka yang rusak. Hasil buah pikiran mereka yang itu merupakan sesuatu yang sangat tidak terbebas dari bisikan-bisikannya syaitan. Bahkan dengan tegas Al-Imam As-Sabuni menyatakan di sini, ma yulqihi syaitan ilaihi, sesuatu yang memang dilemparkan oleh syaitan kepada mereka yang kemudian berupa nata'ij uqulihim, hasil buah pikiran mereka. Wa wasawi sudurihim al-mudlimah, dan waswasah dari dada-dada mereka yang gelap. Wahawajis qulubihimul khaliyah minal khair, dan lintasan-lintasan, bertikan-bertikan hati mereka yang kosong dari kebaikan. Wa kalimatihim wa hujajihimul atilah, dan kalimat-kalimat mereka dan hujah-hujah mereka yang kosong. Bal subahi mudahidatil batilah, bahkan itu bersumber dari subhat-subhat mereka yang runtuh lagi batil. Demikian terakhir apa yang kita baca pada pertemuan sebelumnya. Berikutnya berkata Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Ayat di dalam Al-Qur'an surat Muhammad. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah laknat. Allah tulikan mereka dan Allah butakan mata-mata mereka. Yaitu Allah tulikan dan Allah butakan dari melihat kebenaran. Tentunya ulaikal ladzina la'anahumullah, kalimat ini ditujukan oleh As-Sabuni bukan untuk menunjuk orang per orang, bukan ta'yin, ya. Tetapi siapa-siapa yang tersifati dengan sifat tersebut dari kalangan ashabul ahwa, ashabul bidah. Adapun ta'yin maka tidak boleh. Di sana ada pembahasan dan dibedakan antara menyebut secara ta'yin fulan la'natullah alaih. Alan la'natullah alaih, tidak boleh. Atau kelompok ini, kelompok yang dilaknat oleh Allah. Kelompok itu, kelompok yang dilaknat. Tidak boleh. Dan tetapi secara umum maka boleh. Orang kafir, la'natullah. Ya, boleh. Orang musyrik, la'natullah alaih. Boleh. Dari sisi secara umum tidak menuju orang. Nah, kalau sudah mengatakan fulan musyrik la'natullah, nah ini beda lagi hukumnya. Baik. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrin, innallaha yaf'alu ma yasha. Dan siapa saja yang Allah rendahkan, Allah hinakan, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Sungguhnya Allah berbuat apa yang digendakinya. Sami'tu al-Hakim Aba Abdillah Al-Hafidh yaqul, aku mendengar Al-Hakim, sahibul Mustadrak, Abu Abdillah, An-Naisaburi, yang merupakan salah satu daripada guru daripada Abu Uthman As-Saburi. Sami'tu Aba Ali Al-Husain ibn Ali Al-Hafidh yaqul, sami'tu Ja'far ibn Ahmad ibn Sinan Al-Wasiti yaqul, sami'tu Ahmad ibn Sinan Al-Qattan, salah seorang imam besar, Ahmad ibn Sinan Al-Qattan, yaqul, mengatakan, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadith. Fa'idha btada'ar rajul nuzi'at halawatul hadith min qalbi. Ahmad bin Sinan Al-Qattan menyatakan, tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' pun, kecuali pasti dia membenci ahlul hadith. Pasti. Karena itu adalah ciri yang paling dominan dan paling tampak pada ashabul bidah. Ashabul hadis pada masa-masa kita seperti sekarang ini, ya, Asy-Syaikh Shalih Fauzan, Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi, Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, masyaikh-masyaikh kita, ya, yang ma'rufin, masyaikh-masyaikh yang ada di Madinah, dan nanti akan ada hadis dibawakan pula oleh beliau Abu Utsman As-Sawbuni, bahwasanya ilmu itu akan kembali di akhir-akhir zaman nanti, ilmu itu akan kembali kepada penduduk Madinah, kembali ke Madinah. Nisbat ilmu itu ke mereka. Seperti ular kembali ke sarangnya. Para ulama ahlul hadis di sana. Mutawafirun. Banyak jumlahnya. Para masyayikh yang bisa diambil ilmunya. Dan yang belum lama meninggal dunia dalam artian yang sudah 20-an tahun. Atau tetapi artinya masih dalam masa-masa kita ini. Ya. Asy-Syaikh Muqbil. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh Abdul Salam Burgess, Asy-Syaikh Al-Bassam, rahimahumullah, para ulama. Dan sebelum itu, Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim, Asy-Syaikh Khalil Harras, dan yang lain. Ulama-ulama ashabul hadis mereka. Al-Qur'awi, Hafidh Hakami. Ini ulama-ulama. Kita bisa sebutnya ulama-ulama kontemporer. Ulama-ulama masa kini. Dan mereka adalah para ulama besar. Asy-Syaikh Singkiti. Tentu daripada Atwa'ul Bayan. Tentu nama-nama mereka begitu sangat harum bagi ahli sunnah. Nama-nama yang ma'rufin indah ahli sunnah. Tetapi nama-nama itu begitu sangat dibenci oleh mereka ashabul ahwa, ashabul bidah. Dan di antara tanda-tanda ashabul ahwa adalah di saat disebut nama-nama daripada ulama-ulama ahlu sunnah yang ma'rufin, ya, sebagai orang-orang yang memang ashabul hadis di masanya, mereka akan membencinya. Ahmad ibn Sinan menyatakan, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Tidaklah ada di dunia ini mubtadi' ahlul bid'ah, melainkan dia pasti membenci ahlul hadith. Fa'idha tada'ar rajul nuzi'at halawatul hadith min qalbi. Kenapa kok demikian? Karena apabila seseorang dia telah membuat-buat kebid'ahan, telah membuka pintu kebid'ahan untuk dirinya, maka akan dicabut darinya rasa manis daripada hadis Rasulullah SAW dari hatinya. Ya, akan dicabut dari hatinya rasa manis terhadap hadis-hadis Rasul. Ya. Jadi hadis-hadis Rasul itu rasanya hambar. Mendengar hadis Rasul itu rasanya hambar. Tidak ada rasanya. Berbeda dengan ahlu sunnah. Mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka begitu sangat menikmatinya. Kajian-kajian yang dibahas padanya, hadis-hadis Rasul, mereka begitu sangat mendambakannya, mengangan-angankannya. Nuzi'at halawatul hadis min qalbi, na'udzubillah. Dicabut rasa manis daripada hadis-hadis Rasul pada dirinya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa sami'tu al-hakim rahimahullah yaqul, dan aku mendengar al-hakim menyatakan, sami'tu Abul Husain Muhammad bin Ahmad al-Hamdali di Baghdad. Aku mendengar Abul Husain Muhammad bin Ahmad al-Hamdali di Baghdad di Irak. Yaqul, dia menyatakan, sami'tu Aba Ismail Muhammad bin Ismail at-Tirmidzi. Aku mendengar Abu Ismail Muhammad bin Ismail at-Tirmidzi yaqul, berkata, kuntu ana wa Ahmad bin al-Hasan at-Tirmidzi 'inda Imam ad-Din. Dahulu aku suatu ketika diriku dan Ahmad bin Hasan at-Tirmidzi berada di sisi Imam ad-Din. Imamul Islam Abdullah atau Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Yang dimaksudkan dengan Imam ad-Din di sini adalah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imam Sunnah. Faqala lahu Ahmad ibn Hasan, maka Ahmad bin Hasan pun mengatakan, ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, dzakaru libni Abi Qutailah di Makkah ashabal hadis. Mereka menyebutkan di hadapan Ibnu Abi Qutailah di Makkah tentang ashabul hadis. Jadi orang-orang bercerita tentang ashabul hadis di hadapan Ibnu Abi Qutailah. Faqal, maka Ibnu Abi Qutailah menyatakan, ashabul hadis qaumus su'in. Ashabul hadis itu adalah orang-orang jelek. Faqala Ahmad bin Hanbal, maka mendengar itu Ahmad bin Hanbal faqoma, dia berdiri. Wa huwa yanfudhu thawbah, berdiri sambil mengibas-ngibaskan baju. Ya, bajunya dikibas-kibaskan begitu. Wa yaqul zindik zindik zindik. Ini menunjukkan kemarahan. Hatta dakhala al-bait, sampai kemudian masuk ke rumahnya. Ibnu Abi Qutailah. Kenapa pandangan dia terhadap para ashabul hadis begitu sangat buruknya? Karena dia adalah ashabul ahwa. Ya. Dia adalah pengikut hawa nafsu di masanya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, li'annahu 'arafa maghzahu. Karena ashabul hadis mengetahui segala macam aib-aib mereka. Dan Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyatakan zindik, zindik, zindik, karena mengetahui tujuan daripada Ibnu Abi Qutailah dengan ucapannya. Maghza, yakni maghrob. Tujuannya. Apa yang hendak dia target dengan kalimat itu. Ashabul hadis kaum musuh. Targetnya adalah untuk bagaimana umat terjauh daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga karena hal tersebut, Al-Imam Ahmad dengan tanpa ragu menyatakan zindik. Zindik adalah orang yang masuk ke dalam Islam dengan tujuan merusak Islam dari dalam. Ini lebih parah dan lebih berbahaya daripada munafik. Kalau orang-orang munafik, terutama pada masa Rasul, mereka masuk ke dalam Islam dalam rangka menyelamatkan diri mereka. Ya, muhtabi. Ya, untuk menyelamatkan dirinya, ataupun hartanya, ataupun kehormatannya. Bersama dengan muslimin. Supaya mendapatkan kehormatan sebagaimana kehormatan muslimin. Tapi mereka tidak meyakini Islam. Hanya mereka sholat, ya ikut sholat dan sebagainya. Ramadan ikut berpuasa begitu. Karena pada masa tersebut, di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka pilihannya imam masuk ke dalam Islam, wa imam mereka membayar jizyah. Pembayaran jizyah tersebut sebagai kompensasi daripada perlindungan kaum muslimin terhadap mereka. Mereka akan dilindungi, mendapatkan hak-hak. Tapi kompensasinya mereka harus membayar jizyah. Supaya mereka tidak membayar jizyah, artinya harta mereka tidak berkurang, dan mereka juga tidak diganggu, maka mereka pura-pura masuk Islam. Jadi mereka seperti ini keadaannya. Menyelamatkan daripada dunia mereka. Sedangkan zindik itu benar-benar menyusup untuk menghancurkan Islam dari dalam. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa sami'tul hakim Aba Abdillah yaqul. Dan aku mendengar Al-Hakim Abu Abdullah menyatakan, sami'tu Aba Nasr Ahmad Ibn Sahal Al-Faqih di Bukhara. Aku mendengar Abu Nasr Ahmad Ibn Sahal Al-Faqih di Bukhara yaqul mengatakan, sami'tu Aba Nasr Ibn Salam Al-Faqih yaqul. Aku mendengar Abu Nasr Ibn Salam Al-Faqih mengatakan, laisa syai' afqal 'ala ahli al-ilhad wa la abghad ilaihim min sama'il hadits wa riwayatihi bi isnadi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat terasa bagi ahlul ilhad, bagi orang-orang yang menyimpang, dan lebih mereka benci daripada mendengar hadis dan meriwayatkan dengan sanadnya. Itu yang paling mereka benci, orang-orang yang menyimpang. Nah, ini orang-orang sesat, ya, ahlul ahwa. Yang paling mereka benci adalah itu, meriwayatkan hadis sekaligus dengan sanadnya. Bagi mereka hal tersebut tidak ada nilainya, hanya membuang-buang waktu. Apa manfaatnya haddatsana qala akhbarona qala sami'tu qala dan seterusnya. Satu sisi, sisi yang lain, dengan itulah mereka tidak bisa semena-mena terhadap manusia. Yaitu orang-orang yang menokohkan mereka, pengikut-pengikutnya. Tidak bisa semena-mena dalam artian mereka tidak bisa sembarangan untuk menyuruh kesana kemari, menyuruh ini dan itu. Kalau ada hadis-hadis Rasul, karena ada pagar yang membatasi mereka, harus sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tersebut. Walhamdulillah dengan keberadaan ahlu sunnah, ya, dengan keberadaan dakwatu sunnah, ya, kemudian mulai sedikit demi sedikit kaum muslimin sadar dan kembali. Walhamdulillah. Mereka kemudian mencari, ya, dalil. Berdalil dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Rasul, dengan pemahaman para sahabat, pemahaman salafus salih, bukan lagi menjadi perkara yang tabu di tengah-tengah kaum muslimin. Ini merupakan minnah azimah, fadilah minallah. Dari juhudnya ahlu sunnah. Usaha yang begitu sangat tinggi daripada ahlu sunnah. Walhamdulillah. Qalal mu'allif rahimahullah wa sami'tu al-hakim yaqul sami'tu syai' Aba Bakar Ahmad ibn Ishaq ibn Ayyub al-faqih wa huwa yunadir rajulan. Aku mendengar al-hakim berkata, aku mendengar syai' Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub al-faqih. Abu Bakar Ahmad bin Ishaq al-faqih sedang berdialog dengan seseorang. Faqala Syekh Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, haddatsana fulan, ya, ini menyebutkan hadis. Itu kebiasaan daripada ahlu sunnah, ya. Di dalam berdialog dan berdiskusi adalah dengan ilmu, haddatsana fulan, dan itu yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Al ilmu maka nafihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah apa yang padanya terdapat kalimat qala haddatsana. Haddatsana. Itulah ilmu. Fama siwa dzaka fawasawisu syaitan, kata Syafi'i rahimahullah. Adapun selain itu, maka itu adalah was-wasnya syaitan. Nah, di sini Asy-Syaikh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Al-Faqih di saat berdialog dengan seseorang, beliau mengatakan haddatsana fulan. Faqala lahu rajul. Maka laki-laki tadi yang diajak dialog tadi menyatakan da'na min haddatsana ila ma tahaddatsana. Kata dia, sudah tinggalkan kami dari kalimat haddatsana. Sampai kapan kita harus haddatsana terus? Bayangkan kalimat, ya. Sama seperti orang sekarang, ya, di saat berdialog kemudian ditanya dalilnya mana? Dalil, sedikit-sedikit dalil. Nah, sama persis, ya. Maka setelah mendengar kalimat itu bagaimana Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Faqih? Faqala Syekh lahu. Maka Syekh Abu Bakar mengatakan, "Qum ya kafir. Berdiri kamu wahai kafir." Menolak hadis Rasulullah apa kalau bukan kafir? Dengan sangat keras sekali. Beliau mengatakan, "Qum ya kafir. Berdiri kamu kafir." Fala yahillu laka an tadkhul dari ba'da hadza abadan. Tidak halal bagimu untuk masuk rumahku ini setelah hari ini, selamanya. Diusir dengan keras sama Asy-Syaikh Abu Bakar. Tsumma tafata ilaina, kemudian Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Al-Faqih, guru daripada Abu Abdullah Al-Hakim, penulis daripada kitab Mustadrak. Mustadrak ini kitab dikumpulkan oleh Al-Hakim, ya, sebagai pelengkap daripada Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, ini hadis-hadis yang tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan oleh Muslim, tetapi sesuai dengan syarat keduanya. Ima syarat Bukhari wa ima syarat Muslim. Sehingga disebut Al-Mustadrak, yang disusulkan. Ini hadis-hadis yang disusulkan pada Sahihain, Al-Mustadrak ala Sahihain. Meskipun tulisan beliau dalam kitab Mustadrak tidak seluruhnya bisa, ya ini musallam lah, tidak semuanya benar, dalam artian banyak sekali dari hadis-hadis yang beliau sebutkan ala syartil Bukhari atau ala syartil Muslim, ternyata tidak demikian keadaannya. Tetapi beliau adalah imam besar, ya. Abu Abdillah Al-Hakim, imam besar. Guru daripada Al-Hakim, ini Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Al-Faqih, yang mengusir orang ini tadi. Gara-gara dia menyatakan da'na min haddatsana ila mata haddatsana. Sudah tinggalkan kami dari kalimat haddatsana. Haddatsana terus itu untuk sampai kapan kita haddatsana begitu? Nah, kalau antum ketemu sama orang seperti itu bagaimana? Dalil, dikit-dikit dalil. Sampai kapan kita terus-terus berdalil? Allahul musta'an. Tsumma tafata ilaina. Kemudian setelah itu Abu Bakar Ahmad bin Ishaq Al-Faqih Asy-Syaikh, beliau berpaling ke kami setelah mengusir orang tadi, kemudian menghadapkan wajahnya kepada murid-muridnya. Waqal, kemudian beliau menyatakan, "Ma qultu qad li ahadin ma tadkhul dari illa hada." Aku tidak pernah sama sekali mengatakan kepada seorang pun, ya, tidak boleh masuk ke rumahku ini kecuali ya sama orang ini tadi. Hanya ini saja. Artinya ini bukan kebiasaan saya. Saya bersikap tegas sangat keras seperti ini bukan kebiasaan saya ini. Hanya memang perkara yang butuh untuk tegas. Ya. Bukan kebiasaan seperti saya. Bahkan terjadinya baru sama satu orang ini saja. Ya. Baru kepada dia. Diusir dengan kalimat yang sangat kasar. Karena ucapan dia yang begitu sangat merendahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah wa sami'tu al-ustadz Aba Mansur Muhammad ibn Abdullah ibn Hamshad al-alim az-zahir rahimahullah yaqul. Sami'tu Abul Qasim Ja'far ibn Ahmad al-Muqri ar-Razi yaqul. Quri'a ala Abdurrahman ibn Abi Hatim. Dibacakan atas Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi wa ana asma. Dan aku mendengar, yakni Abul Qasim mendengarnya. Sami'tu abi, aku mendengar bapakku. Yaqulu ana bihi al-imam fi baladi Aba Hatim Muhammad ibn Idris al-Handali Ar-Razi. Abdurrahman ibn Abi Hatim mengatakan, aku mendengar bapakku mengucapkan. Maksudnya bapakku di situ adalah siapa? Imam di negerinya. Imam di negerinya. Yaitu Muhammad ibn Idris al-Handali. Lebih ma'ruf dikenal dengan Abu Hatim Ar-Razi. Imam besar, ya. Abu Hatim Ar-Razi. Selevel dengan Abu Zur'ah Ar-Razi. Semasa dengan Abu Abdullah Al-Bukhari. Semasa dengan Imam Muslim dan yang lain. Tayyib Ibnu Jarir At-Tabari. Yaqul alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Abu Hatim menyatakan tanda ahlul bid'ah itu adalah mencela ahlul athar. Menikam kehormatan ahlul athar. Wa alamatuz zanadiqah, adapun tanda daripada zindik, orang-orang yang zindik, tasmiyatuhum ahlal athar haswiyah. Ini mereka menyebut dan menamai ahlul athar, ahlul hadis dengan sebutan haswiyah. Haswiyah itu artinya rendahan, orang-orang rendahan. Yuridu nabi dzalika ibtalal athar. Mereka memaukan dengan itu untuk membatalkan athar, yakni hadis-hadis Rasul. Itu hanya orang-orang rendahan yang berbicara seperti itu. Orang-orang gembel. Orang-orang pinggiran. Jadi ahlul hadis dikatakan demikian. Wa alamatul qadariyah tasmiyatuhum ahla sunnah mujabbirah. Adapun tanda daripada qadariyah, tanda seseorang dia bermanhaj ataupun berakidah qadariyah, adalah mereka menyebut ahlu sunnah dengan mujabbirah. Menyebut ahlu sunnah dengan apa? Mujabbirah. Jabriyah. Jabriyah ini apa? Satu kelompok yang ekstrim dalam mengimani takdir. Bahwa segala macam perbuatan hamba itu semuanya adalah semata-mata merupakan perbuatan Allah dan hamba tidak memiliki qudrah dan iradah. Si hamba ini tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kuasa, semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga disebut jabriyah, al-jabr. Yani tidak ada iradah pada si hamba. Dan yang berpendapat demikian adalah Jahm bin Sofwan. Kalau Qadariyah menuduh Ahlu Sunnah dengan Mujabbirah. Wa alamatul Jahmiyah. Adapun tanda daripada Jahmiyah, tasmiyatuhum Ahla Sunnah Musyabbihah. Jahmiyah pengikut Jahm bin Sofwan. Mereka memberi nama Ahlu Sunnah dengan Musyabbihah. Na'udzubillah ya. Ini ucapan daripada imam besar di masanya. Ya, Abu Hatim Ar-Razi. Bagaimana seandainya beliau hidup di masa kita sekarang ini? Orang-orang yang beriman kepada Allah bahwasanya Allah Ar-Rahman wa 'alal 'arsyistawa, istiwa di atas arsnya, berada tinggi di atas arsnya. Ya, meyakini hal tersebut bahwa Allah di atas langit yang ketujuh di atas arsnya. Dengan sekian banyak ayat yang menunjukkan akan hal tersebut, bahkan ada 7 ayat di dalam Al-Qur'an dengan lafaz yang sama. Tsummastawa 'alal 'ars, di 7 surat berbeda di 7 tempat dalam Al-Qur'an dengan kalimat sama. Tsummastawa 'alal 'ars. Kemudian dikatakan siapa yang meyakini bahwa Allah istiwa di atas ars, berarti dia itu mujassimah. Berarti dia itu musabbihah. Berarti dia itu menyamakan Allah dengan makhluk. Ini tanda bahwa dia memiliki pemahaman jahmiyah, naudzubillah. Yang berbicara bukan kita, tapi Abu Hatim Ar-Razi. Tanda bahwasannya orang seperti ini dia berpemahaman jahmiyah. Allahumma musta'an. Wa alamatur rafidah kasmiyatuhum ahlal athar nabitah nasibah. Adapun tanda daripada rafidah, maka mereka memberi nama ahlu sunnah dengan nabitah. Yani nabitatus syarr, begitu maksudnya. Nabitah yang tumbuh. Yakni tunas kejelekan. Nabitah ini sudah menjadi istilah untuk menunjukkan jelek. Yani ini sudah merupakan cikal bakal. Nah, ini nabitah itu cikal bakal atau tunas yang akan tumbuh menjadi kejelekan. Istilah ya. Nasibah. Nasibah artinya yang menancapkan permusuhan. Nasibah itu yang memancangkan permusuhan terhadap Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Ini kalau Rafidhah, karena mereka begitu sangat mengunggulkan istilahnya, mendewa-dewakan, bahkan sampai mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Tetapi pada hakikatnya pun mereka juga bukan orang yang cinta kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib berlepas diri dari, demikian pula Ahlul Bait berlepas diri dari Rafidhah. Karena Ali bin Abi Thalib cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Cinta kepada Ummahatul Mukminin, cinta kepada para sahabat. Terlebih Al-Asara Al-Mubasharuna bil Jannah. Cinta kepada Ahlul Badr. Sedangkan Rafidhah mengkafirkan mereka semua. Para sahabat dikafirkan hanya sekedar ditinggalkan sekitar 1, 2, 3 atau hitungan jari saja. Yang tidak dikafirkan oleh Rafidhah. Dan setiap orang yang tidak mau mencela Abu Bakar dan Umar dikatakan nasibah oleh mereka, oleh Rafidhah. Bahkan sampai pun Zaid bin Ali sendiri. Mereka tinggalkan dan dengan itu mereka disebut Rafidhah. Karena mereka menolak ya, daripada Zaid bin Ali. Rahimahullah. Wallahul musta'an. Tayyib naktafi ilahuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.